Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini harusnya jadwal Ustaz Abu Hanifah, namun beliau berhalangan hari ini, insyaallah diganti besok. Jadi barakallahu fikum, kita tukar untuk jadwal hari ini. Namun pada sore hari ini kita akan membaca tafsir surat Ad-Duha. Kita baca dari tafsir Al-Muyassar yang dikarang oleh Nukhbah Minal Ulama Saudiyah, sejumlah para ulama Saudi yang kemudian direkomendasi oleh para ulama senior, diantaranya Asy-Syaikh Saleh Al-Syaikh, beliau mufti Kerajaan Saudi Arabia, cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Barakallahu fikum. Dalam surat Ad-Duha, di antara para ulama menyebutkan bahwasanya turunnya surat Ad-Duha ini sebagai hiburan bagi Rasul dan sebagai bantahan untuk orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah meninggalkan nabi, tidak peduli lagi dengan nabi dikarenakan tidak lagi turun wahyu kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha. Barakallahu fikum. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha." Demi waktu duha. Sebutkan dalam tafsir, "Aqsamallahu biwaqti duha." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha. Wal muradu bihi annaharu kulluh. Dan yang dimaukan dengan waktu duha adalah seluruh waktu siang. Seluruh waktu siang. Barakallahu fikum. Dari semenjak awal waktu duha yakni barakallahu fikum sekitar ya 10 menitan setelah syuruk sampai kemudian ya kalau seluruh waktu siang ya sampai sore barakallahu fikum, atau sampai sebelum azan asar. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Disebutkan dalam tafsir wabil lail idza sakana bil khalqi wastadda dzalamuhu, dan Allah bersumpah dengan malam di saat makhluk-makhluk yang ada sudah mulai tenang, ya, istirahat, dan di saat kegelapan malam itu sudah mulai gulita, sangat gelap. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan manusia, hukum asal manusia mencari ma'isyah, barakallahu fikum, itu adalah dari pagi sampai sebelum malam. Dan pada malam harinya sebagai baju pakaian untuk mereka, yakni untuk istirahat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Naba, "Wa ja'alnal laila libasa." Dan kami telah menjadikan malam itu sebagai baju, sebagai penutup untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang itu untuk mencari ma'isyah, nafkah, penghidupan. Ini hukum asal. Barakallahu fikum. Setelah malam tiba, Rasul alaihissalatu wassalam beliau membenci seseorang itu berbincang-bincang, menghabiskan waktunya dengan tanpa ada manfaatnya tatkala sudah sholat isya, setelah sholat isya, kecuali ada udzur, ya, di situ seperti shift malam karena memang ya dia bekerja shift-shiftan, atau dia belajar merojaah tilawatul Quran, atau dia sedang bercanda bergurau dengan keluarganya menghibur setelah sebelumnya dia penat aktivitas di siang hari. Selebihnya dari itu makruh hukumnya, dibenci. Keluyuran kesana kemari, ya, begadang, barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Dan Rabbmu, naam, tayyib, sebelum masuk pada ayat ketiga ini masih ada lanjutan tafsirnya. "Wa yuqsimullahu bima yasha'u min makhluqatihi." Dan Allah bersumpah menggunakan lafadz-lafadz makhluknya itu sesuai kehendak Allah, terserah Allah, tidak ada unsur dosa atau aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ammal makhluk fala yajuzu lahu ayyuqsima bighairi khaliqihi. Adapun makhluk tidak diperkenankan dia bersumpah dengan selain nama Allah atau selain sifat-sifat Allah. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun. Dikarenakan bersumpah dengan selain Allah termasuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Termasuk kesyirikan. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya bersumpah itu bagi makhluk wajib dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Akan tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, maka itu bukan aib, tidak mengapa. Ya, barakallahu fikum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah, sebutkan dalam banyak surat. Ya, itu menunjukkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, barakallahu fikum, di situ ada hikmah dan pentingnya perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Di sini Allah bersumpah dalam surat Ad-Duha dengan waktu duha, yang mana padanya juga banyak keberkahan bagi orang yang sudah mengais rezekinya di waktu duha. Demikian pula Allah bersumpah pada waktu malam. Di situ barakallahu fikum, ya, banyak hal-hal, ya, aktivitas-aktivitas, entah itu ada keutamaan padanya, ya, seperti sholat malam dan semisalnya. Dan ada perkara-perkara yang padanya itu banyak hikmah yang terkandung pada waktu malam. Oleh karena itu, makhluk wajib apabila bersumpah menggunakan nama Allah atau sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan Ar-Rahman, demi Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, ini boleh. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, ma tarakaka ayyuhan nabi rabbuka wa ma abghadaka bi'ta'il wahyi anka. Wahai nabi, Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak membencimu. Dan itu terbukti dengan Allah masih memberikan wahyu kepadamu. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy, ya, tidak lagi mendengarkan firman Allah atau dakwah Nabi yang biasa disampaikan kepada mereka, mereka mengira bahwasanya Allah sudah lupa, melupakan Nabi. Allah sudah membiarkan, menelantarkan Nabi dan membenci Nabi. Karena memang sebelum surat Ad-Duha ini turun, ya, waktu turunnya wahyu itu agak lama. Ya, barakallahu fikum. Maka ini adalah bantahan untuk orang-orang musyrikin Quraisy, dan sebagai tasliyah, hiburan untuk Nabi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menelantarkan, meninggalkan, apalagi membenci Nabi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu minal ula, daripada yang pertama, daripada dunia. disebutkan dalam tafsir waladdarul akhiratu khairul laka min darid dunya, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri dunia. Sebagaimana dalam surat Al-A'la dan juga banyak pada surat-surat yang lainnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian, ya, orang-orang yang lalai selalu lebih mementingkan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, lebih baik dan lebih kekal. Baik dari sisi kenikmatan, ya, dan dari sisi keberkahan. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Rabbmu akan memberikan banyak kenikmatan, fatardo, sehingga hatimu merasa ridho, puas. Sebutkan dalam tafsir wala saufa yu'tika rabbuka ayyuhan nabi min anwa'il in'am fil akhirah fatardo bidzalik, dan sungguh kelak Rabbmu akan memberikan berbagai macam kenikmatan di akhirat kepadamu wahai nabi, sehingga engkau ridho, puas dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang didapat oleh nabi saat di dunia, ya, seperti keimanan, kemudian beliau ditemani, dikelilingi oleh para sahabat, orang-orang yang soleh yang beriman kepada beliau, ya, teman dalam musyawarah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau barakallahu fikum diberi kenikmatan berupa istri-istri yang salihah, ya, dan anak-anak yang salihat barakallahu fikum. Apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada beliau. Ya, dari semenjak beliau sebelum masuk ke dalam surga, beliau mendapatkan telaga Al-Kautsar. Kemudian beliau mendapatkan syafaat utma, syafaatul utma. Sebuah syafaat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memutuskan seluruh perkara makhluknya. Ya, ketika itu nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau sanjung. Beliau puji Allah Subhanahu wa taala tatkala di dunia, namun lafaz-lafaznya langsung ketika itu beliau mendapatkan ilham, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah masuk surga dan seterusnya, beliau mendapatkan banyak kenikmatan. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang keenam, alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah dia Allah telah mendapatimu sebagai anak yatim, fa'awa, lalu dia mengurusimu, melindungimu. Disebutkan dalam tafsir, alam yajidaka min qablu yatiman mata abuka wa anta hamli fi batni ummik fa'awaka waro'aka. Bukankah dulu Allah mendapatimu sebagai yatim? Yang dimaksud anak yatim adalah man mata abuhu, orang yang atau anak yang belum, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya namun belum balik. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam masih dalam perut ibu beliau Aminah, ayah beliau yang bernama Abdullah ibnu Abdul Muthalib ya meninggal. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu, pada umur 6 tahun, di saat ibunya mengajak Nabi menziarahi makam ayahnya Abdullah ibn Abdul Muthalib, sepulang dari makam ayahnya ya, perjalanan dari Madinah menuju Makkah, ketika di Abwa ya, Aminah ini jatuh sakit lalu meninggal di saat Nabi berumur 6 tahun. Barakallahu minkum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dulu Nabi didapati sebagai anak yatim. Fa'awa, lalu Allah lah yang melindungi, yang memberikan rezeki, ya, mendidik, merawat, membela. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya, semua kenikmatan yang ada pada makhluk tiada lain ya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wama bikum binikmatin faminallah. Ya, wama bikum binikmatin faminallah. Dan tidak ada kenikmatan sedikit pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dulu dia Allah mendapatimu dhallan, dalam keadaan bingung, belum terbimbing. Fahada, lalu Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi. Disebutkan dalam tafsir, wa wajadaka la tadri mal kitab walal iman. Dan dia Allah mendapatimu belum mengerti apa itu Alkitab, Al-Quran, walal iman, dan belum mengerti apa itu iman. Fa'allamaka malam takun ta'lam. Lalu dia Allah mengajarimu sesuatu yang engkau belum mengetahuinya. Wa waffaqaka li ahsanil a'mal. Lalu memberikan taufik kepadamu wahai Nabi ya, untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-52, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulunya engkau wahai Nabi tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Qur'an, dan tidak tahu apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina. Akan tetapi kamilah, yakni Allah yang menjadikan pada dirimu cahaya Dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar telah memberikan petunjuk, yakni hidayatul irsyad wal bayan, bukan taufik, petunjuk, penjelasan kepada manusia, yakni menuju siratul mustaqim, jalan yang lurus. Barakallahu fikum. Dulu Nabi tidak mengerti apa itu Al-Quran, Al-Kitab, apa itu keimanan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirim seorang utusan yang mulia, Malakun Karim, malaikat yang mulia, ya, malaikat Jibril alaihissalam. Melalui beliau Allah subhanahu wa ta'ala berangsur-angsur, ya, mengajarkan wahyu yang untuk disampaikan kepada Nabi. Barakallahu fikum. Diawali dengan, ya, surat Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ini menunjukkan kata para ulama, ilmu itu didapat, ya, diantaranya dengan membaca. Tidak hanya mendengar, tapi membaca. Adapun membaca, ya, di sini ada rincian. Membaca Al-Quran, seorang muslim wajib harus bisa membaca Al-Quran dengan kaedah yang benar, panjang pendeknya. Adapun bisa membaca kitab, ya, kitab gundul, ya, berarti ini tafaqquh fiddin, mendalami. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Apabila ada sebagian, pada sebagian tempat, ya, berapa orang yang mewakili tempat tersebut, maka gugur bagi yang lainnya. Akan tetapi pada tempat tersebut apabila tidak ada yang mampu bahasa Arab atau bisa baca kitab, maka semuanya berdosa. Adapun membaca Al-Quran, ya, walaupun tidak harus menghafal kecuali Al-Fatihah, ya, setelah itu dia wajib menghafal untuk dibaca ketika sholat dan beberapa surat pendek. Mata yassara minhu, apa yang mudah baginya. Barakallahu fikum. Setelah itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan melalui malaikat Jibril, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari alaq, ya, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Dan nama Rabbmu hendaknya engkau agungkan, muliakan. Sekali lagi di sini Nabi diminta untuk membaca, mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajari manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ini menunjukkan yang namanya ilmu itu didapat dengan membaca dan menulis. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, setelah mendengar, istimak, ditulis, dihafal, ditadabburi, diamalkan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Pada ayat berikutnya, wa wajadaka a'ilan fa aghna. Dan dulu dia Allah telah mendapatimu a'ilan, orang yang membutuhkan, yang fakir. Fa aghna, lalu Allah lah yang memberikan kecukupan. Disebutkan dalam tafsir, wa wajadaka faqiran fasaqa ilaika wa razaqaka wa aghna nafsaka bil qanaah was sabr. Dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan fakir, tidak memiliki apa-apa. Ya. Jadi Nabi lahir dalam keadaan fakir. Ya, kemudian ketika setelah ibunya meninggal, beliau ya diasuh oleh kakeknya, lalu oleh pamannya dalam keadaan fakir. Fasaqa ilaika wa razaqaka. Kemudian Allah memberikan anugerah dan rezeki kepadamu. Wa aghna nafsaka bil qanaah was sabr. Dan Allah cukupkan dirimu dengan sifat qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah, dan Allah memberikan kecukupan kepada Nabi dengan kesabaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara kekayaan yang paling penting pada diri manusia adalah qanaah was sabr. Sifat qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa saja, apapun yang Allah berikan. Kemudian dengan kesabaran, ketika seorang memiliki kesabaran yang kuat, yang kokoh, ya, maka hidupnya itu dia akan merasa tenang. Walaupun dia fakir, dia tidak mengeluh. Walaupun dia banyak menderita, dia tetap sabar. Ya, dikarenakan dia memandang yang di bawahnya. Banyak yang lebih menderita, lebih butuh daripada dia. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ah. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak yatim, janganlah engkau takhar, bertindak sewenang-wenang. Disebutkan dalam tafsir, fa ammal yatimu fala tusi muamalatahu. Adapun kepada anak yatim, janganlah engkau bergaul dengan jelek, dengan buruk terhadapnya. Janganlah engkau bermuamalah dengan cara yang buruk terhadapnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyakiti anak yatim, menghardik anak yatim, bertindak sewenang-wenang terhadap anak yatim, maka dia diibaratkan, digolongkan seperti orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Nah, mendustakan hari pembalasan. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tidakkah engkau perhatikan orang yang mendustakan hari pembalasan, ad-din? Itulah orang-orang yang dia suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan orang lain, dirinya dan orang lain, untuk kemudian menyantuni, memberi makan orang-orang miskin. Maka di antara ciri-ciri orang yang ya mendapatkan ancaman neraka, dia selalu menghardik anak yatim. Padahal bagi orang yang dia ya memuliakan anak yatim, apalagi mengurusi kebutuhan-kebutuhannya di saat anak yatim tadi dalam keadaan miskin, tidak ada yang memperhatikannya, tidak ada yang mengurusinya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan dia, maka nanti di surga kedudukan dia itu berdampingan dengan Nabi. Disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim, yang memuliakan anak yatim di surga nanti seperti ini, kahatain. Beliau menjajarkan jari telunjuk dengan jari tengah. Dekat ya kedudukan orang-orang yang menanggung kehidupan anak yatim dengan Nabi nanti di surga. Barakallahu fikum. Oleh karena itu berat memikul amanah ya bagi mereka-mereka yang membuka yayasan-yayasan menampung anak yatim. Di saat banyak barakallahu fikum dana-dana yang masuk kepadanya ternyata masuk ke kantong orang yang mengatasnamakan atau dia memang pengurusnya. Tidak disalurkan sebagaimana amanah dari muhsinin. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, balasannya surga bagi yang mengurusi anak yatim. Dan mengurusi anak yatim itu disebutkan ya dalam penjelasan para ulama, dalam tafsir juga, tidak hanya pada memberi makan tetapi mentarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah. Tidak hanya kemudian urusan dunia makannya saja, tetapi diarahkan pada tarbiyah Islamiyah. Itu yang terpenting. Maka dia kedudukannya nanti dengan Rasul tatkala di surga berdampingan. Barakallahu fikum. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa ammasa ila falatanhar. Dan adapun kepada orang yang meminta-minta, janganlah engkau keras menghardiknya. Dalam tafsir disebutkan wa ammasa ila falatasjarhu bal atihu atau bal at'imhu wa qadhi hajatahu. Dan adapun kepada orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah engkau menghardiknya, mencelanya, zajar. Bahkan hendaknya engkau memberi makan kepadanya dan memenuhi kebutuhannya. Barakallahu fikum. Kalau ada orang yang meminta-minta, ketika kita tidak bisa memberi, kita doakan. Ketika kita bisa memberi, jangan kemudian pemberian tersebut diiringi dengan hardikan atau al-mannu wal adza. Ya, mengungkit-ungkit. Kan kemarin sudah saya beri, datang lagi ke sini. Ini diungkit-ungkit. Kemarin sudah 500.000. Ya, sekarang minta lagi. Atau disakiti. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-mannu. Mengungkit-ungkit pemberian wal adza, menyakiti orang yang diberi. Mungkin dia ucapannya tidak terlontar, tapi dia menyakiti dengan perbuatannya, dipukul, didorong, walaupun diberi. Maka dia tidak mendapatkan pahala sedekah, justru mendapatkan dosa. Di sini ketika ada yang meminta, ya tidak boleh kemudian dihardik. Bahkan berilah makan. Ya. Dan penuhi kebutuhannya. Adapun ya pengamen, pengemis sambil menyanyi. Pengamen, ya. Maka tidak usah diberi. Kecuali dia memang wanita yang sekiranya mungkin membawa anak ya, yang seharusnya itu ya tanggung jawab suaminya. Ya. Mungkin dengan niatan ingin membantunya ya, bukan karena nyanyinya ya. Maka semoga ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Atau anak kecil ya yang di jalan-jalan sambil menyanyi ya, yang belum balik, yang mungkin disuruh sama bos-bos mereka atau orang tuanya. Ya, tidak apa-apa kita beri. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau laki-laki, apalagi sudah dewasa, kuat bekerja, menyanyi, jangan diberi. Barakallahu fiikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam Islam, orang yang meminta-minta, mengemis, itu hukum asalnya diberi. Ya, diberi, tidak boleh dihardik. Ya, barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surat Ad-Duha dengan firman-Nya, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat Rabb-mu, nikmat Rabb-mu hendaknya engkau menceritakan. "Wa amma bi ni'mati rabbika allati asbaghaha 'alaika." Fatahaddats biha. Adapun terhadap nikmat Rabb-mu yang Dia sempurnakan untukmu, maka ceritakanlah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menceritakan nikmat ini ada rincian hukumnya. Kalau menceritakan nikmat dalam rangka untuk diambil ibroh, dan ini diceritakan kepada orang-orang yang bisa mengambil ibroh, maka ini disyariatkan. Oleh karena itu di antara rukun syukur, pertama dia meyakini kenikmatan itu hanya dari Allah. Yang kedua, kenikmatan yang didapat digunakan untuk ketaatan, kebaikan. Kemudian yang ketiga, pada ayat yang terakhir ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddi. Engkau ceritakan. Menceritakan ini kepada siapa? Kepada orang yang bisa mengambil ibroh, kepada teman baiknya, kerabat baiknya. Tetapi kepada orang yang hatinya jelek, hasad, itu jangan diceritakan. Ya, jangan diceritakan. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, barakallahu fikum. Tetapi kalau menceritakan dalam rangka untuk membanggakan, pamer, di sini dilarang. Ya, barakallahu fikum, dilarang. Tetapi kalau dalam rangka untuk mengingatkan bahwasanya ini dari Allah, ya, ini adalah yang Allah berikan kepada saya, amanah, ya, maka ini boleh. Tentunya ini diceritakan kepada orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah, ya, tafsir surat Ad-Duha yang disebutkan dalam tafsir Muyassar. Kalau mau beli terjemahannya, insya Allah sudah ada. Ya, kalau kitab aslinya pun juga ada. Ya, tafsir Muyassar. Kalau dulu dibagi gratis, awal-awal tercetaknya tafsir surat Muyassar. Ya, bagi jamaah haji itu gratis dulu. Barakallahu fikum. Tapi kalau mau beli, PDF-nya juga ada, insya Allah saya kirim. Tapi PDF bukan terjemahan ya. Kalau terjemahan, wallahualam. Aslinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Naktafi bihada. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hifdzakumullah. Barakallahu fikum.